sebelumnya mohon maaf ya tadi terpotong. Kali ini kita akan meneruskan pembacaan Kitab Nurul Yakin, tepat di pembahasan pertama ya, yaitu tentang An-Nasabu Syarif atau nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasabu Syarif. As-Sayyidul Akram alladhi syarrafa an-nasa biwujudihi wa Muhammad ibnu Abdullah. Min zaujihi Aminatu bintu Wahbin Az-Zuhriyah Al-Qurasiyah. Satu orang paling mulia yang menjadikan kita mulia karena keberadaannya bernama Muhammad putra dari Abdullah, termasuk dari istri Abdullah bernama Aminah putri dari Wahab ya, putri dari Wahab Bani Zuhrah, dan termasuk kabilah Quraisy. Ibni Abdul Muttalib min zaujih Fatimatu bintu Amrin Al-Mahzumiyah Al-Qurasiyah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib, termasuk dari istri Abdul Muttalib adalah Fatimah putri dari Amr Mahzum ya, Bani Mahzum dan kabilah Quraisy. Wa kana Abdullah syaikhon mu'azzaman fi Quraisy yasduruna an ra'yihi fi muskilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim. Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat diagungkan di masyarakatnya, di Bani Quraisy, di kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy bila mereka menemukan kesulitan-kesulitan maka akan meminta pertimbangan atau meminta pendapat dari Abdul Muttalib, dan di hal-hal yang penting ya, hal-hal yang dianggap penting oleh mereka itu Abdul Muttalib yang diajukan di depan. Ibni Hasyim min zaujihi Salma binti Amrin An-Najariyah. Abdul Muttalib adalah putra dari Hasyim, termasuk istri dari Hasyim bernama Salma putri dari Amr Bani Najjar Khazrajiyah ya, Khazrajiyah kabilah Khazraj. Ibni Abdi Manaf min zaujihi Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Hasyim putra dari Abdul Manaf, termasuk istri Abdul Manaf adalah Atikah binti Murrah ya, Sulami Bani Sulam. Bani Sulam. Ibni Qusay min zaujihi Hubay bintu Halil Al-Khuzaiyah. Hubay putri dari Halil ya, Khuzai Bani Khuzai. Nama-nama ini ya sulit nih. Wa kana ila Qusayyin fil jahiliyah hijabatul baiti wa siqayatul hajj wa it'amuhu al-musamma birifadah wa nadmah wa hiya sura la yatimu amrun illa fi baiti wal liwa'u la tuqadu rayatun li harbin illa biyadi. Jadi di masa jahiliyah Qusay ini memiliki beberapa peranan penting ya. Beliau memiliki beberapa jabatan atau tugas, yaitu yang pertama hijabah ya, hijabah itu menutupi Ka'bah. Yang kedua sikoyah itu memberi minum para jamaah haji. Yang ketiga rifadah memberi makan jamaah haji. Kemudian naduah ini tempat permusyawarat, tempat musyawarah. Jadi segala hal-hal yang dibahas itu tidak diputuskan kecuali di rumah beliau, namanya naduah ya. Kemudian panji atau bendera yang dibawa saat perang, bendera itu tidak diikat kecuali beliau yang mengikatnya. Alamma asyrafa alal maut ja'alaha fi yadi ahadi auladihi. Dan di saat beliau mendekati kematian, jabatan-jabatan itu dibagikan kepada anaknya. Abdiddar lakin banu Abdi Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abdiddar yastathiru nabi hadhil mafahir. Jadi sebenarnya semua jabatan ini diberikan hanya ke Abdiddar saja. Tapi putra-putra dari Abdi Manaf mereka sepakat untuk tidak membiarkan Abdiddar memiliki semua keistimewaan ini, memiliki semua keagungan ini. wa kadza yufdil amru ilal qital laulaan tadarakal amru ukula ul fariqain. Tadarakal amro ya. Jadi perbedaan itu hampir menjadikan mereka berperang ya. Yang antara Abduddar dengan Bani Abdul Manaf itu mereka hampir perang ya, karena yang satu meminta apa itu jabatan-jabatan itu dibagi, tapi yang satu merasa dirinya yang mendapat wasiat dari Qusay. Tapi keadaan itu bisa reda karena tokoh-tokoh dari mereka yang mendamaikan ya. Fa atau bani Abdi Manaf asikoy hawarifadah fada mata fihim ila anintaha lil Abbas bin Abdul Muttalib sumalibanihi min ba'di. Sehingga dari perseteruan itu maka diputuskanlah bani Abdi Manaf, keturunan Bani Manaf memegang dua jabatan atau dua tugas, yaitu sikoyah dan rifadah. Sikoyah ini memberi makan ya, memberi minum. Rifadah ini memberi makan ya, keduanya untuk jamaah haji. Dan kedua tugas ini berlangsung hingga sampai ke Abbas ya. Abbas saudara dari Abdullah ya, paman Nabi. Lalu diberikan kepada putranya, setelah Abbas diberikan kepada putranya. Amma hijabah fabagiyat biyadi bani Abdiddar wa qarraha lahum asyar'u fahiya fihim ilal an. Wahum banu Syaibah ibni Utsman ibni Abi Talha bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar. Untuk hijabah itu apa itu? Penutup ya, penutup Ka'bah, kiswah Ka'bah itu diberikan kepada keturunan Abdiddar, dan hal itu ditetapkan oleh syariat hingga sekarang. Dan sekarang yang memegang tugas itu adalah Banu Syaibah ya. Banu Syaibah yang nanti kalau nasabnya kita urutkan sampai ke Abdiddar. Wa maliwa'u fadama fihim hatta abtalahul Islam wa ja'alahu haqqan lil khalifah alal muslimin yad'uhu fi man yarahu salihan lahu wa kadzalika nadwa. Untuk tugas yang lain yaitu bendera ya, bendera, mengikat bendera tadi liwa. Kemudian kalau bendera itu sebenarnya tetap ada di tangan mereka, tapi setelah agama Islam dipeluk oleh para masyarakat Arab, maka liwa ini dijadikan hak bagi khalifah ya. Dijadikan hak bagi khalifah atau pemimpin, dan khalifah ini berhak memberikannya kepada siapapun yang dianggap mampu membawanya. Begitu pula nadwah ya, tempat permusyawaratan, ini juga menjadi hak khalifah. Wa Qusay ibni Kilab min zaujihi Fatimah binti Sa'ad wa hiya Yamaniyah min Azdi Sanu'ah. Qusay ini adalah putra dari Kilab ya, termasuk dari istri Kilab adalah Fatimah, putri dari Sa'ad. Fatimah ini merupakan orang Yaman ya, dari kabilah atau keturunan Azid Sanu'ah. Ibni Murrah min zaujihi Hindun ibnu Surair min Bani Fihr bin Malik. Kilab adalah putra dari Murrah, termasuk dari istri Murrah adalah Hindun, putri dari Surair. Surair ini termasuk Bani Fihr bin Malik. Ibni Ka'bin min zaujihi Wahsyiyah bintu Syaiban min Bani Fihr Aidan. Murrah putra dari Ka'ab, termasuk istri dari Ka'ab adalah Wahsyiyah, putri dari Syaiban, termasuk Bani Fihr. Ibni Lu'ay min zaujihi Ummu Ka'ab Mariyah bintu Ka'ab min Qudha'ah. Ka'ab adalah putra dari Lu'ay, termasuk istri dari Lu'ay adalah Ummu Ka'ab ya, Ummu Ka'ab. Jadi kunyahnya Ummu Ka'ab karena anaknya bernama Ka'ab, yaitu Mariyah putri dari Ka'ab bin Qudha'ah. Ibni Ghalib min zaujihi Ummu Lu'ay Salma bintu Amr al-Khuzai. Lu'ay adalah putra dari Ghalib, termasuk istri Ghulib adalah Ummu Lu'ay, yaitu Salma putri dari Amr Al-Khuzai. Ibni Fihrin min Zawji Ummu Ghulib Laila bintu Sa'ad min Hudzail wa Fihr huwa Quraisy fi qaulil aktsarin. Ghulib adalah putra dari Fihr, termasuk istri Fihr adalah Ummu Ghulib yaitu Laila putri dari Sa'ad dari Bani Hudzail. Nah, dalam pendapat kebanyakan ulama, Fihr ini adalah orang yang bernama Quraisy, ya, maksudnya punya julukan Quraisy. Jadi Quraisy itu bukan nama asli. Dan nama aslinya menurut kebanyakan ulama itu adalah Fihr. Wa kanat Quraisyu 12 qabilah. Jadi Quraisy memiliki 12 kabilah, ya. Kabilah itu ya suku. Banu Abdi Manaf, Banu Abdi Dar bin Gusay, Banu Asad bin Abdul Uzza bin Gusay, Banu Zuhrah bin Banu Mahzum bin Yaqdah, Yaqdah bin Murrah, wa Banu Taim bin Murrah, Banu Adi bin Ka'ab, wa Banu Sahal bin Hasis bin Amr bin Ka'ab, wa Banu Amir bin Lu'ay, wa Banu Taim. Kalau baca sejarah Islam, ya ini nama-nama ini. Ibnu Ghulib Taim ibn Ghulib, ya. Wa Banu Haris bin Fihr wa Banu Maharib bin Fihr wal muqimuna minhum bi Makkah yusammauna Quraisy al Bitoh, ya. Mereka yang hidup di Makkah dinamakan Quraisy Bitoh. Wal ladzina bi dawahiha Quraisy al Dawahir, dan yang hidup di kiri kanan atau di sekitar Makkah itu namanya Quraisy Dawahir. Ibni Malik. Fihr adalah putra dari Malik. Min Zawjihi Handalah bintul Haras bin Jurhum. Termasuk istri dari Malik adalah Handalah putri Haris bin Jurhum, ya. Kabilah Jurhum, Bani Jurhum. Ibni Nazar min Zawjihi Atikah bintu Adwan bin Qais Ailan. Malik adalah putra dari Nadir, termasuk istri Nadir adalah Atikah putri Adwan dari Qais Ailan. Ibni Kinanah min Zawjihi Barrah bintu Mur bin Id. Nah, kalau tidak salah Mur bacanya, ya. Nadir adalah putra dari Kinanah, termasuk istri Kinanah itu Barrah putri Mur bin Id. Ibni Khuzaimah min Zawjihi Awanah bintu Sa'ad min Qais Ailan. Kinanah adalah putra dari Khuzaimah, termasuk istri dari Khuzaimah adalah Awanah putri Sa'ad dari kabilah Qais Ailan. Ibni Mudrikah min Zawjihi Salma bintu Aslam min Qudha'ah. Khuzaimah adalah putra Mudrikah, termasuk istri dari Mudrikah adalah Salma putri dari Aslam dari Bani Qudha'ah. Ibni Ilyas min Zawjihi Khindaf al-Madrub bihal mathalu fi syarqi fi syarofi wal man'ah. Mudrikah adalah putra dari Ilyas, termasuk istri dari Ilyas bernama Khindaf, yang nama Khindaf ini digunakan perumpamaan, ya, digunakan perumpamaan untuk kemuliaan seseorang. Peribahasa. Ibni Mudhar bin Zawjihi Ar-Rabbab bintu Jandah bin Ma'at. Ilyas adalah putra dari Mudhar, termasuk istri dari Mudhar adalah Rabbab bintu Jandah, putri dari Jandah. Jandah adalah putra dari Ma'at. Ibni Nizar bin Zawjihi Saudah bintu Ak. Mudhar putra dari Nizar, termasuk istri dari Nizar adalah Saudah putri dari Ak. Ibni Ma'at min Zawjihi Mu'anah bintu Jausham bin min Jurhum ibni Adnan. Nizar putra Ma'at, termasuk istri dari Ma'at adalah Ma'anah putri dari Jausham dari kabilah Jurhum, dan Ma'at adalah putra dari Adnan. Wa hadza huwa nasabul muttafaqu ala sihhatihi min ulama'i tarikh wal muhaddisin. Jadi nasab hingga Adnan ini adalah nasab yang disepakati kebenarannya, ya, oleh para ulama ahli sejarah dan ulama ahli hadis. Wa amman nasabu fawqa dzalik fala yasihu fihi thariq. Setelah Adnan itu tidak ada riwayat yang sahih ya, tidak ada riwayat yang sahih. Wayatul amri annahum ajma'u ala anna nasab rasulillah sallallahu anna nasab rasul sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail ibn Ibrahim abil Arab al-Musta'ribah. Ujung-ujungnya para ulama sepakat bahwa nasab Nabi Muhammad itu kalau ditelusuri sampai ke Nabi Ismail putra dari Ibrahim ya. Ibrahim ini merupakan kakek moyang Arab Musta'ribah ya. Arab yang tidak penduduk asli Arab, itu namanya Arab Musta'ribah. Jadi kalau dalam catatan kaki, para ahli sejarah itu membagi Arab menjadi tiga. Ada Ba'idah, ada Aribah, ada Musta'ribah. Kalau Ba'idah ini Arab yang sudah tidak bisa dideteksi lagi. Sudah tidak bisa dideteksi lagi. Itu seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan lain-lain itu sudah tidak ada catatan sejarah. Yang Aribah itu mereka yang dinisbatkan ke Ya'rub ya. Ke Ya'rub bin Yasjab atau Yasjub bin Qahtan. Kemudian yang Musta'ribah mereka yang menjadi keturunan dari Ismail. Jadi Musta'ribah ini ya keturunan Ismail itu biasanya diistilahkan dengan Musta'ribah. Nasabun syarifun kamataro aba'u aba'un tahirun wa umahatun tahirat. Jadi nasab Nabi ini adalah nasab yang mulia ya. Seperti yang kita tahu, Nabi memiliki kakek-kakek yang suci dan nenek-nenek yang suci. Lam yajal alaihi salam yantaqil min aslabi ula'i ila arhami haula hatta tarahu Allahu hadiyan mahdiyan min ausatil arabi nasaban. Jadi cikal bakal Nabi Muhammad itu berpindah-pindah dari punggung lelaki-lelaki mulia berpindah ke rahim wanita yang juga mulia hingga Allah memilihnya sebagai petunjuk ya, sebagai orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk, memilih dari orang-orang Arab yang memang pilihan. Fahuwa min somi mi Quraish allati lahal qadamul ula fi syaraf wa uluwil makanah bainal Arab. Jadi Nabi itu diambil dari suku Quraisy yang murni, yang menjadi kemuliaannya itu paling depan di antara suku-suku yang lain dan memiliki kemuliaan yang tinggi di antara bangsa Arab yang lain. Wala tajidu fi silsilatin apa ini? Fi silsilati abaihi ila karaman laisa fihi mustardil bal kulluhum sadah qadah. Dan kita tidak menemukan dalam mata rantai nasab Nabi kecuali mereka adalah orang-orang mulia, tidak ada di antara mereka orang yang hina. Akan tetapi mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang terhormat. Fakadzalika ummahatu abai min arfa'i qabailihim sya'nan. Begitu pula nenek moyang dari jalur perempuan pun mereka adalah wanita-wanita mulia. Wala syakka anna syarafan nasab atau haratal maulid min syurutin nubuwah. Wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyan bi hasbil usulil arabiyah. Jadi kemuliaan nasab dan kesucian nenek moyang itu termasuk syarat kenabian ya. Dan semua itu terkumpul di kakek dan nenek Nabi Muhammad ya. Walam yanal nasabahu syai'un min sifahil jahiliyah bal taharullahu min dzalika walhamdulillah. Jadi nasab Nabi tidak ada satu kakek Nabi pun, tidak ada satu nenek, satu pun nenek Nabi yang pernah melakukan perbuatan zina ya. Jadi semuanya itu pernikahannya seperti pernikahan kita saat ini. Walaupun memang mereka zaman dahulu ya belum ada aturan itu, tapi mereka selalu menjaga hal itu. Zawaju Abdullah bi Aminah wa hamliha. Pernikahan Abdullah dengan Aminah dan kehamilannya. Karena Abdullah ibni Abdul Muthalib min ahabbi waladi abihi ilaihi. Abdullah adalah putra yang paling disukai Abdul Muthalib ya. Putra yang paling disukai Abdul Muthalib, fazawajahu Aminah binta Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wasinhu tsaminata asyara sanatan. Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah dan di saat itu usia beliau 18 tahun. Wahia yaumaid min afdalin nisa'i Quraisy senasaban wa maudian. Di saat itu Aminah adalah perempuan yang paling utama ya. Di antara keturunan Quraisy yang lain, Aminah adalah perempuan yang paling utama. Walamma dakhala 'alaiha Aminah bi Rasulillah. Setelah pernikahan itu, lalu Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah terjadi hubungan antara Abdullah dan Aminah, kemudian Aminah hamil Nabi Muhammad. Walam yalbas abuhu antufiya ba'dal hamli bisyahraini wa dufina bil Madinah inda akhwalihi Bani Adi bin Najjar. Dan tidak lama kemudian Abdullah meninggal dunia ya. Abdullah meninggal dunia setelah istrinya Aminah mengandung Nabi Muhammad usia kandungannya 2 bulan. Dan Abdullah ini dimakamkan di Makkah ya. Dimakamkan di Makkah di samping paman beliau, paman yang laki-laki, yaitu pemakamannya di sana di Madinah. Fa innahu kana dhahaba yaratin ila Syam fa adrakathul maniyatu bil Madinah wa huwa raji. Jadi di saat itu sebelum kematian Abdullah, Abdullah ingin pergi ke Syam ya. Jadi Abdullah pergi ke Syam berdagang ke sana. Kemudian di saat perjalanan pulang, Abdullah meninggal dunia. Jadi sudah selesai berdagang, ingin kembali ke Syam, tapi saat sampai di Madinah meninggal dunia. Walamma tamat muddatu hamli Aminah wada'at waladaha wastabsharal alamu bihadzal maulidil karim. Setelah kandungan Aminah sudah sempurna, maka ia melahirkan putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh alam semesta bergembira atas kelahiran bayi mulia itu. Alladzi batha fi arja'ihi rauhal adab wa tamma makarimal akhlak. Jadi putra dari Aminah itu adalah seseorang yang akan menyebarkan harapan-harapan kebahagiaan ya, menyebarkan kebahagiaan dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Waqad haqqaqal marhum Mahmud Basya Al-Falaki anna dzalika kana sabihata yaumil itsnain ta'si Rabiul Awal al-muwafiq lil yaumil 20 min April April ya ini. Sanata 571 minal milad. Wa huwa yuwafiqu sanatal ula min hadisatil fil. Jadi ini ada perbedaan ya, ada perbedaan penanggalan kapan Nabi Muhammad lahir. Perbedaan maksudnya perbedaan dari apa yang sering kita dengar. Keterangan yang kita dengar itu kan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di dalam kitab ini dihitung oleh seorang yang bernama Muhammad Basya ya. Mahmud Basya. Beliau menghitung kelahiran Nabi itu di pagi hari, hari Senin ya. Pagi hari, hari Senin, tanggal 7 Rabiul Awal. Jadi menurut Mahmud Basya bukan tanggal 12, tapi tanggal 9 ya, mohon maaf. Tanggal 9 ya, Tasi'a Rabiul Awal. Tanggal 9 Rabiul Awal yang bertepatan tanggal 20 April. Tanggal 20 April. Kalau hitungan Masehi di sini dijelaskan tahun 571 Masehi. Kalau hitungan tahun Gajah itu tahun pertama ya. Hadisatul Fil itu tahun Gajah, maksudnya apa, Raja Abrohah yang ingin menghancurkan apa, Ka'bah itu. Jadi kalau hitungannya tahun Gajah tahun pertama, kalau hitungannya Masehi tahun 571 Masehi. Wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib bi Syi'bi Bani Hashim. Kelahiran itu terjadi di rumah Abi Thalib ya, rumah pamannya Abu Thalib, yaitu yang berada di jalan ya, jalan Bani Hashim. Syi'ab itu jalan antara jalan antara dua gunung ya. Pokoknya ada dua gunung, kemudian di tengahnya ada jalan, itu namanya syib. Wakana qabilatuhu asyafa. Wakana qabilatuhu asyafa Ummu Abdurrahman bin Auf. Jadi yang menangani kelahiran, qabilah itu ya dukun bayi, yang menangani kelahiran adalah Syafa, ibu dari Abdurrahman bin Auf, ya. Itu sahabat besar itu Abdurrahman bin Auf. Walamma wulida arsalat ummahu lijaddihi tubashiruhu. Fa'akbala masruran wasammahu Muhammadan. Walam yakun hadal ismu sya'ian qablu indal Arab. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian Aminah mengutus seseorang untuk memberi kabar kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mendengar kabar itu sangatlah gembira dan menamai cucunya dengan nama Muhammad. Di saat itu nama Muhammad tidaklah nama yang populer, ya, nama yang asing, nama asing bagi orang Arab. Walakin aradallahu ayuhaqqiqa ma qaddarahu wa dzakarahu fil kutub allati ja'at bihal anbiya'u kataurat wal injil. Walaupun Muhammad adalah nama yang asing, tapi Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, ya, telah menyatakan apa yang telah ditakdirkannya dan apa yang telah disebutkannya dalam kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an, ya. Kitab-kitab yang diberikan kepada nabinya yaitu seperti Taurat dan Injil. Di Taurat, di Injil kita biasanya diterangkan ada penjelasan nama Muhammad di sana, ya. Fa alhama jaddahu ayusammihi bidzalika inqadan li amrih. Sehingga Allah memberi ilham kepada Abdullah untuk memberi nama cucunya nama Muhammad untuk merealisasikan ketetapannya yang telah ditetapkan, ya, ketetapan Allah yang telah ditetapkan. Maka anat hadzunathu Ummu Aiman barakatul Habasyiyah. Ammatu abihi Abdullah. Fa walu man ardhahu Thuwaibah ammatu ammihi Abilah bin. Yang mengasuh Nabi Muhammad, bukan mengasuh, ya, merawat Nabi Muhammad adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu orang Habasyi, ya, orang Ethiopia. Ia merupakan budak perempuan dari Abdullah, dari ayah Nabi Muhammad. Dan pertama kali perempuan yang menyusui Nabi bernama Thaubah, ya. Thaubah ini budak dari Abu Lahab, ya, paman Nabi Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini pernah suka, nah, pernah gembira atas kelahiran Nabi, ya, hingga budaknya ditugaskan untuk menyusui Nabi. Ar-radha'u. Wa kana min 'adadil Arab ayyaltamisul maradi li mawalidihim fil bawadi liyakuna anjabalil maulid. Termasuk kebiasaan orang Arab, dia bila memiliki anak kecil, mereka mencari perempuan-perempuan yang mau menyusui anaknya, perempuan-perempuan yang tinggal di desa, ya, perempuan-perempuan yang tinggal di desa supaya anaknya kelak menjadi orang yang pintar, supaya mendapatkan pelajaran kehidupan di desa. Wakanu yakulun innal murabba fil mudun yakunu kalilatihni fatirul azimah. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang, anak-anak yang dididik di kota itu, mereka tidak bisa memiliki rasa simpati kepada orang lain. Tidak bisa, hatinya tidak bisa teguh, ya, tidak bisa kuat. Faja'at nismatun min Bani Sa'ad ibni Bakar yatlubuna atfalan yurdi'nahum. Lalu datanglah segerombolan perempuan dari Bani Sa'ad, Sa'ad bin Bakar. Mereka mencari anak-anak yang mau disusui. Fakana radhi'u al-Mahmud bin Nasibi Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu berada di Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW beliau berada di jatah dari Halimah. Halimah ini putri dari Abi Du'aib Bani Sa'ad, ya. Bani Sa'ad. Wasmu zaujiha Abu Kabsah wa Wa walladzi kanat Quraisyu tansibulahur rasul khinama yuridunal istihza'a bihi. Jadi suami dari siapa tadi, Halimah, itu bernama Abu Kabsyah. Nah, Abu Kabsyah ini adalah ejekan, ya, ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy di saat mereka apa mengejek Nabi Muhammad. Fayaqulun hada ibnu Abi Kabsyah yukallimu minasama. Jadi Nabi Muhammad itu kan pernah diasuh oleh Halimah, ya. Suami Halimah itu Abu Kabsyah. Jadi di saat Nabi Muhammad memberikan wahyu, memberikan di saat Nabi Muhammad mengajarkan wahyu kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy mengajaknya, ya ini anaknya Abi Kabsyah ini ngapain ngomong-ngomong dari langit gitu. Katanya Abu Kabsyah ini kan bukan laki-laki yang mulia, ya. Abu Kabsyah ini bukan laki-laki mulia. Dia orang desa, suami dari Halimah, sehingga nama ini digunakan ejekan oleh orang Quraisy ke Nabi Muhammad. Waraddat al-barakat ala ahli dzatil baitil ladina ardu'uhu muddata wujudihi bainahum wa kana tarbu ala arba'i sanawat. Jadi setelah Nabi Muhammad bermukim di tempat Halimah, itu keberkahannya nampak sekali, ya. Nampak sekali bagi mereka yang berada di sekitar Halimah, dan Nabi bermukim di rumah Halimah itu selama 4 tahun. Hadisatu Syaqqi Shadri, kejadian pembelahan dada. Wahsulalahu wa huwa bainahum hadisatun muhimmah wa yasyaqqu shadrihi wa ikhraju hadis syaitani minhu. Fa hadatsa dzalika inda Halimah khaufan faraddathu ila ummihi wa hadasatha qaila. Jadi di saat Nabi masih berada di perkampungan Halimah, beliau mengalami satu peristiwa besar, yaitu pembelahan dada, ya. Dada dibelah, kemudian apa ya, organ yang digunakan, yang ditempati setan untuk mengganggu manusia itu disucikan, dibersihkan dengan air zam-zam. Hal itu terdengar oleh Halimah, ya. Terdengar oleh Halimah sehingga Halimah takut dan mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Wa hadatsat haqailah bainama huwa wa ikhwatuhu fi buhmin lana khalfa buyutina it ata akhuhu ya'du faqala li wa li abihi dzaka akhil qurashi qad akhadahu rajulan alaihi mathyabun bid faja'a fa'ajja'ahu fashaqqa batnahu fahuma yasutani. Jadi Halimah Sa'diyah mendengarkan satu cerita dari perempuan, ya, mendengarkan cerita dari perempuan, dia menceritakan di saat Nabi Muhammad dan teman-temannya berada di saat Nabi Muhammad dan teman-temannya sedang mengembalakan kambing di belakang rumahnya, tiba-tiba teman-temannya berlari dan berkata kepada perempuan yang menceritakan tadi, dia mengatakan, temanku orang Quraisy itu didatangi dua lelaki yang berpakaian putih. Jadi ada dua lelaki yang berpakaian putih. Dua lelaki itu membawanya, menidurkannya. Jadi Nabi Muhammad ditidurkan, ya. Kemudian dadanya dibelah. Dua laki-laki yang berbaju putih itu seperti mencambuk Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad dicambuki. Fa kharajtu ana wa abuhu nahwahu fa wajadnahu muntaqan launuhu faltazamtuhu waltazamhu abuhu. Kemudian setelah aku mendengarkan cerita itu, lalu aku dan suamiku menuju ke arahnya. Aku temukan dia dalam keadaan pucat, ya. Jadi wajahnya pucat, lalu aku beserta istri itu ku membawanya maksudnya mendekatinya, ya. Fakul nalahu malaka ya bunai, aku tanya kepada dia, apa yang terjadi kepadamu wahai anak kecil? Fakol ja'ani rajulani alaihi mathiyabun bid fakol ahduhma li sahibi ahuwahu qala na'am fa'akbala yabtadirani fa'anja'ani fa'asyakobadni fa'altama safihi syai'an fa'akhadahu wa tarahahu wa la adri mahu. Setelah perempuan tadi bertanya kepada Nabi Muhammad menjawab, ada dua lelaki yang mendatangiku, mereka memakai baju putih. Salah satu dari keduanya bertanya, apa ini orangnya? Apa ini? Apa ini yang kita cari? Kemudian yang lain menjawab, betul. Lalu mereka mendekatiku dan mereka melihatku, kemudian mereka menidurkanku. Mereka berdua lalu membelah dadaku, membelah perutku ya. Dan mereka mencari sesuatu. Lalu setelah menemukan sesuatu itu, diambil dan dibuang. Dan aku tidak tahu apa itu. Jadi kalau melihat cerita ini dibuang ya, tidak dibersihkan dengan nabi dengan apa? Dengan air zam-zam tadi, tapi dibuang. Wafatu Aminah wa kafalatu Abdul Muthalib, wafatuhu wa kafalatu Abdul Muthalib. Kematian Aminah dan Aswan ya, Abdul Muthalib, kematian Abdul Muthalib dan Aswan Abi Thalib. Tsumma inna ummahu akhadathu minha wa tawajjahat bihi ila al-Madinah li syarati ahwali abihi Bani Adi ibni An-Najjar. Lalu ibu Nabi Muhammad Aminah mengambilnya dari Halimah ya. Dan dia membawa Nabi Muhammad ke Madinah untuk menjenguk, untuk berkunjung ke saudara suaminya ya, saudara suaminya yaitu Bani Adi bin Najjar. Wa bainama hiya aidah adrakathu maniyatuha fitoriq famatat bil abwa. Setelah selesai berkunjung ke saudara-saudara suaminya, di saat perjalanan pulang ternyata Sayyidah Aminah meninggal dunia dan dia meninggal di satu tempat yang bernama Abwa. Fa hadonathu Ummu Aiman wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh Ummu Aiman, diasuh oleh Ummu Aiman dan dinafkahi oleh Abdul Muthalib kakeknya. Waraqalahu riqatan lam tuhad lahu fi waladihi limakana yadharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Dan Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Rasa kasih sayang itu tidak pernah ditemukan di anak-anaknya. Karena Abdul Muthalib tahu bahwa cucunya yang satu ini kelak akan memiliki satu derajat yang tinggi ya, satu pangkat yang mulia di masa datang, di masa yang akan datang. Wa kana yukrimuhu ghoyatal ikram, walakin lam yalbath Abdul Muthalib bi an tuwfiya ba'da samani sanawatin min umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muthalib sangat memuliakan Nabi Muhammad, tapi sayangnya Abdul Muthalib hanya sebentar mengasuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya diasuh Abdul Muthalib hingga usia beliau 8 tahun. Fakafalahu syaqiqu abihi Abu Thalib. Fakana lahu rahiman wa alaihi huyura. Kemudian Nabi Muhammad ditanggung atau dinafkahi ya oleh saudara kandung ayahnya yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini sangat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sangat tinggi, dan Abu Thalib ini orang yang pecemburu, maksudnya kalau keponakannya ini diganggu orang itu dia marah itu Wa kana Abu Thalib mukilan minal mal fa barakallahu lahu fi qalilih. Abu Thalib di saat itu tidaklah orang yang kaya, orang yang malah cenderung miskin ya. Tapi Allah memberikan keberkahan di uangnya yang sedikit itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi misala qana'ah wal abdi wal bu'di an misafasif allati yastagilu bihal atfalu adatan kama rawat dalika Ummu Aiman hazinatuhu. Di saat Rasulullah berada dalam tanggungan pamannya, beliau tidaklah anak kecil yang suka berfoya-foya ya. Beliau adalah anak kecil yang menerima dengan keadaan. Beliau sangat jauh dari hal-hal yang yang apa yang hina yang biasa dilakukan oleh anak-anak kecil seusianya. Yang biasanya anak-anak kecil melakukan hal itu, hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat, Nabi tidak pernah melakukannya. Hal ini diceritakan oleh pengasuh beliau yaitu Ummu Aiman. Fakana idza aqbala waqtal aqli ja'al aulad yastahtifuna wa huwa qani bima sayyasyiruhu Allahu lahu. Jadi di saat Nabi Muhammad hendak makan ya, di saat waktu makan itu anak-anak kecil yang lain mereka selalu mengambil makanan Nabi dan Nabi diam saja. Beliau menerima apa yang tersisa dari semua itu. As-safaru ila Syami, perjalanan ke Syam. Walamma balagat sinnuhu alaihi salamu isnai asrata sanatan arada ammuhu wa kafiluhu as-safara bitijaratin ila Syam. Di saat usia Nabi Muhammad mencapai 12 tahun, pamannya dan juga pengasuhnya, pamannya punya keinginan untuk pergi berdagang ke Syam. Fasta'adumar Rasul firokahu. Lalu Nabi merasa susah kalau berpisah, kalau ditinggal. Farokolahu wa akhudahumahu. Kemudian Abu Thalib tidak tega, sehingga mengajak keponakannya itu pergi ke Syam. Wa hadhihi hiya rahlah al-ula. Walam yamkuthu fiha illa qalilan. Perjalanan ini adalah perjalanan pertama Nabi Muhammad ya. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad belum pernah perjalanan jauh ya. Jadi dari Mekah ke Syam itu kan jauh sekali, itu beda negara kalau sekarang. Syam itu kan kalau sekarang wilayah terbesarnya kan Suriah ya, Syria. Tapi perjalanan itu hanya berlangsung sebentar ya. Waqad asrafa 'ala rijalil qafilah wa hum bi qurbi Busra Bahira ar-Rahib. Fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihim al-muqaddasah min bi'tsatin nabi min al-arab fi hadzal zaman. Jadi di saat perjalanan itu ada satu orang Bahira, bernama Bahira, dia adalah pendeta ya. Ada pendeta yang melihat segerombolan pedagang Arab ya. Di saat itu mereka sedang berada di dekat Busra. Busra ini nama tempat ya. Jadi mendekati tempat yang bernama Busra, ada satu pendeta yaitu Bahira melihat sekelompok gerombolan orang Arab. Kemudian Bahira ini bertanya kepada mereka, bertanya terkait dengan kitab yang dibaca oleh Bahira. Jadi dalam kitab yang dibaca Bahira itu diceritakan bahwa di masa ini, maksudnya di saat ini mestinya sudah ada nabi yang diutus ya. Jadi kitab-kitabnya itu menceritakan akan ada nabi yang berasal dari bangsa Arab yang itu diutus di saat ini. Faqalu innahu lam yadhhar lil an. Mereka mengatakan, orang-orang Arab yang ditanya oleh Bahira tadi mengatakan belum ada. Maksudnya belum ada orang yang ditanyakan oleh Bukhairah tadi. Wa hadzal ibaratu katsiran makana yalhaju biha ahlul kitab min yahud wa nasara qabla bi'tsatir rasul. Jadi kabar ini atau hal ini itu kalau zaman sekarang apa ya, trending topic ya. Maksudnya akan diutusnya nabi akhir zaman yang nabi itu berasal dari bangsa Arab itu sudah menjadi perbincangan antara ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi sebelum nabi benar-benar mendapatkan risalah, itu orang Yahudi dan Nasrani sudah banyak membicarakan tentang itu. Falam majaa'ahum ma'arafu kafarubih fara'natullahi 'alal kafirin. Tapi seperti dalam ayat ini, ternyata setelah nabi benar-benar diutus, mereka justru tidak tidak mengimani mereka, orang Yahudi, orang Nasrani justru mengingkari atau kafir terhadap Nabi Muhammad. Sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Muhammad benar-benar diangkat, sebelum Nabi Muhammad diangkat itu diangkat menjadi nabi ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka menanti ya, menanti nabi akhir zaman. Harbul Fijar, perang Fijar. Ini di Nurul Yakin tidak ada ini. Maksudnya di Khulasah Nurul Yakin tidak ada ini. Walamma balagat sinnuhu alaihi salam 20 sana hadara harbal Fijar. Di saat usia Nabi mencapai 20 tahun, beliau ikut hadir ya, ikut serta dalam perang Fijar. Wa hiya harbun kanat baina Kinanah wa Mahakuras wa baina Qais. Perang Fijar itu terjadi antara peperangan antara suku Bani Kinanah dan Qais ya. Dan Kinanah itu Kinanah di saat itu bersama dengan Quraisy. Jadi Kinanah bersama Quraisy melawan Qais. Wasabbu annahu kana lin Nu'man bin Mundir malikil Arab bil Khirah tijaratun yursiluha kulla'am ila suqi Uqat litubaa lahu. Wa kana yursiluha fi amani rajulin dimana'ah wa syaraf fi qaumihi liyujizahu. Yang menyebabkan perang itu adalah ada satu raja Arab ya, raja Arab di daerah Khirah ya, yang bernama Nu'man bin Mundir. Nu'man bin Mundir ini raja Arab ya, raja di Khirah. Nu'man bin Mundir ini dia memiliki dagangan yang setiap tahun dikirim ke pasar Uqat ya, untuk dijual di sana. Dan dagangan ini selalu diberikan kepada seorang yang memiliki kemuliaan di antara kaumnya ya. Jadi yang ditugaskan menjual dagangan ini adalah orang-orang yang terpilih. Fajalasa yauman wa indahu al-Bawat bin Qais al-Kinani. Kemudian di suatu waktu siapa tadi Nu'man bin Mundir itu dia duduk dan di sampingnya ada seorang yang bernama Barrat bin Qais al-Kinani. Wa kana fatikan holian. Barrat itu adalah orang yang apa ya? Orang yang pemberani dan orang yang jahat ya. Barrat ini orang jahat. Khala'ahu qaumuhu likasrati syarrihi. Jadi Barrat ini Barrat ini adalah orang yang sudah dicap oleh kaumnya orang jahat. Wa Urwah bin Ujbah ar-Rahal. Jadi di samping Nu'man tadi, di samping Nu'man bin Mundir itu ada dua orang ya. Ada Barrat dan ada Urwah. Ada Barrat bin Qais, ada Urwah bin Ujbah. Barrat bin Qais ini orang jahat ya. Faqala man yujizu li tijarati hadhihi hatta yablughuha Uqat. Kemudian Nu'man berkata, siapa yang akan menjualkan barang daganganku ini? Yang akan membawa barang daganganku ini ke pasar Uqat? Faqala al-Barrat, ana ujizuha ala bani Kinanah. Kemudian Barrat berkata, aku akan membawanya, ya, aku akan membawa dagangan itu. Faqala Nu'man, innama uridu mayujizuha ala nasi kullihim. Jadi Barrat mengatakan aku akan membawa barang itu dan akan menjualnya ke Bani Kinanah. Kemudian Nu'man mengatakan aku tidak ingin barang ini dijual untuk kaum tertentu. Aku ingin barangku ini, daganganku ini dijual ke seluruh manusia, ke seluruh orang ya. Faqala Urwah, abaitala'an. Ini abaitala'an. Ini abaitala'an ini penghormatan ya. Ungkapan maksudnya penghormatan untuk raja ya, ambai talan. Jadi rakyat kalau mau ngomong kepada raja itu kan tidak langsung ngomong ya, tapi ada penghormatannya dulu. Apa bahasanya ya? Pokoknya ambai talan itu ungkapan penghormatan untuk raja sebelum berbicara. Akal bun kholi yuji zuhalak. Jadi siapa tadi? Urwah mengatakan, "Wahai raja, apakah engkau akan memberikan dagangan itu kepada anjing kepada anjing yang jahat ini?" Ana uji juha ila ahli syaihi wal qaisum min ahli Najd wa Tihamah. Kemudian Urwah mengatakan, "Aku akan membawa daganganmu. Aku akan membawa daganganmu, akan ku jual ya kepada orang-orang, kepada apa itu penduduk Najd dan Tihamah. Syaih dan Qaisum itu dua apa ya, dua tumbuhan, dua macam tumbuhan yang banyak di yang banyak ditemukan di desa-desa ya. Jadi aku akan menjualkan barang daganganmu itu ke kedua penduduk tadi, kedua penduduk Najd dan Tihamah." Faqala al-Barat, "Awatu jizuha ala kinanah ya Arwah?" Qal wa ala nasi kulihim. Kemudian Barat bertanya kepada Urwah, "Apakah dagangan ini akan kau jual juga kepada Kinanah?" Urwah mengatakan, "Tidak hanya Kinanah, semua orang akan kutawarkan. Fa'asarruha fi nafsihi wa tarabbasalahu hatta idza kharaja bi tijarah qatalahu adran." Ya, setelah itu Barat tadi punya rencana jahat membunuh Urwah. Maka di saat Urwah keluar dengan membawa barang dagangan milik raja tadi, Barah membunuhnya. Membunuh dengan sembunyi-sembunyi ya. Maksudnya tidak membunuh secara terang-terangan. "Tsumma arsalu rasulan yukhbiru qaumahu Kinanah bil khabar wa apa ini yahdiruhum qaisan qauma Urwah." Kemudian mana tadi? Orang-orang yang bersama siapa tadi? Urwah, mereka mengutus satu utusan yang menghabarkan kaum Urwah, yaitu Kinanah, dengan fakta yang terjadi dan memprovokasi Qais ya, yaitu kaum Urwah. Tadi Urwah itu gimana tadi? Urwah itu Barat itu Kinanah ya. Oh, Barat bin Qais. Oh, iya, jadi Barat memerintahkan satu utusan agar menceritakan ke Bani Kinanah ya. Dan memprovokasi Qais ya. Qais ini kaumnya Urwah tadi. Wa amma Qais. Mana tadi? Wa amma Qais falam. Jadi perang Fijar ini kan tadi dikatakan terjadi antara Kinanah dan Qais ya. Kinanah dan Qais. Oh, jadi Kinanah itu kan kaumnya siapa tadi? Tadi dua orang yang ada di samping raja itu kan Barat ya, Barat dan Urwah. Urwah ini kaum Qais. Maksudnya yang Barat itu dari Qais ya. Jadi peperangannya antara Kinanah dan Qais. Jadi setelah kejadian pembunuhan itu, lalu Kinanah diberi kabar dan Qais Qais juga diberi peringatan. Maksudnya Qais diberi istilahnya untuk berjaga-jaga. Wa amma Qais falam yalbas. ba'da an balagha al khabaru an hamat li tudriku sa'roha hatta adraku quraisan wa ginanatan binahlah fakta talu. Jadi Qais tidak menunggu lama ya. Setelah mereka mendapatkan informasi, mereka langsung ingin menuntut balasan. Hingga mereka menemukan Quraisy dan Kinanah di satu lembah, lalu terjadi peperangan di antara mereka. Jadi Qais itu berarti Barat bin Qais. Fakta talu walamastadil ba'su wa khumiyat Qais ihtamat Quraisy biharamiha wa kana fihim Rasulullah. Di saat peperangan sudah sangat meluap ya. Maka suku Quraisy ikut campur dan di suku Quraisy itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna qaisan qalu li khusumihim inna lanatruku dama urwah. Lalu Qais berkata kepada musuhnya, kita tidak akan membiarkan begitu saja nyawa Urwah. Jadi tadi yang dibunuh kan Urwah ya. Mana tadi? Famau iduna ukat al-am al-mukbil. Lalu mereka berjanji apa? Mereka membuat satu kesepakatan. Kita di tahun depan akan berperang di Ukat ya, di pasar Ukat. Jadi sebelum perang itu janjian dulu ya. Wan sorofu ila biladihim yuharidu ba'dohum ba'do. Lalu mereka kembali ke negara mereka dan mendorong para masyarakat mereka untuk ikut berperang. Jadi yang terbunuh itu Urwah tadi ya. Jadi tadi yang mengatakan Qais. Jadi yang Kinani. Falamma halal haulu jama'at Qaisun jumu'aha. Wa kanat ma'aha Saqifun wa ghairuha. Wa jama'at Quraisun jumu'aha min Kinanah wal ahabis wa hum khulafa'u Quraisy. Jadi setelah tahun yang ditentukan sudah datang, maka Qais mengumpulkan pasukannya dan bersama dengan mereka ada beberapa kelompok-kelompok ya, ada Saqif, Bani Saqif dan yang lain. Kemudian Quraisy juga mengumpulkan pasukannya, yaitu Kinanah dan juga Ahabis. Ahabis itu sekutu Quraisy. Wa kana ra'isu Bani Hasyim Az-Zubair bin Abdul Muthalib wa ma'ahu ikhwatuhu Abu Thalib, Hamzah wal Abbas wa ibnu akhihi An-Nabiyul Karim. Pemimpin dari Bani Hasyim adalah Zubair ya. Zubair ini saudara Abdullah ya, putra Abdul Muthalib. Bersama dengan Zubair ada saudara-saudaranya yaitu Abu Thalib, Hamzah, Abbas dan keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala Bani Umayyah Harb bin Umayyah walahul qiyadah ammah limakanihi fi Quraisy harfan wa sinan. Dan pemimpin dari Bani Umayyah adalah Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ini memiliki kepemimpinan yang tangguh ya. Karena kedudukannya di suku Quraisy yang memiliki kemuliaan dan dianggap tua ya, yang dituakan oleh sukunya. Wa kadzakana ala kulli batnin butuni Quraisyin ra'is. Jadi setiap dari kelompok Quraisy, setiap dari keturunan Quraisy memiliki satu pemimpin. Sumayat tumatana jazu. Al-Harb. Fakana yauman min asyaddi ayyamil Arab haulan. Jadi terjadilah peperangan itu ya. Di hari itu merupakan hari yang paling apa ya? Hari yang paling apa istilahnya ya? Di hari peperangan itu adalah hari yang paling berat ya bagi orang Arab, bukan paling berat sebenarnya. Paling mencekam. Wala mastahalla fihi min haramati Makkah allati kanat muqaddasatan indal Arab summiya yaumal fijar. Dan dikarenakan perang ini terjadi di haram Mekah ya. Jadi di tanah haram Mekah, dan tanah haram Mekah itu adalah tanah yang disucikan oleh orang Arab, maka perang ini dinamakan perang Fijar. Yang Fijar artinya ya apa itu namanya? Zalim ya, maksudnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan. Wa kadat ad-dairah tadur ala Qais hatan hazama ba'du qabailiha. Walakin adrakahum man da'al mutaharibin lisulhi ala ayyuhsu qatla fariqaini. Faman wajidha qatlahu aktsar akhadha bi atas zaid. Hampir saja kemenangan dipegang oleh Qais ya. Hingga sebagian kabilah gimana ya? Hampir saja Qais mengalami kekalahan ya. Hampir saja Qais mengalami kekalahan hingga sebagian dari kabilah mereka sudah kabur. Tapi ada orang yang jadi perangnya belum selesai ini. Ada satu orang yang meminta damai ya, meminta damai. Jadi perangnya belum selesai, Qais hampir kalah. Lalu ada orang yang meminta damai. Cara damainya adalah menghitung orang-orang yang mati. Kalau orang yang mati di antara dua pasukan tadi yang lebih banyak ya, maka dia berhak mendapatkan diyat. Wa kanat li Qais ziyadatun akhadu diyataha min Quraisy. Ternyata Qais lebih banyak yang mati sehingga mereka mengambil diyat ya, mengambil diyat dari Quraisy. Wa tu hadu biha Harb bin Umayyah. Wa rohana li sidadiha waladhu Abu Sufyan. Gimana ini? Wa tu hadu. Dan diyat itu ditanggung oleh Harb bin Umayyah ya, dan dia memberi keyakinan dengan menggadaikan anaknya yang bernama Abu Sufyan. Sebentar, ini yang ayyuhsu qatala fariqan faman wujida qatlahu aktsar akhadha diyata zaid. Fakanat li Qais ziyadatun akhadhu diyataha min Quraisy. Jadi Qais ya. Qais ini tadi siapa? Abu Thalib, Hamzah, Bani Umayyah. Wa hakadha intahat hadhil harb allati katsiran ma tushbihu hurubul aras hurubul arab tabda'uha sughairatul umur hatta alafallahu baina qulubihim wa azaha anhum hadhithulalat bintisari nurul islami bainahum. Jadi cerita semacam ini adalah cerita-cerita yang banyak ditemukan di orang Arab ya. Maksudnya orang Arab itu sering perang di antara satu kaum dengan yang lain, dan penyebabnya sebenarnya hanyalah hal-hal sepele, sehingga datanglah agama Islam dan Allah menyatukan mereka semua ya. Mereka Allah menghilangkan kesesatan mereka dengan cahaya Islam. Hilful Hudul ini kita teruskan nanti ya. Ini sudah jemaah asar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.